Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله إن شاء الله تعالى malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab untuk pemula. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membaca pelajaran ke-13. Dan insyaallah malam hari ini kita akan membaca pelajaran ke-14 dari jilid yang kedua ini. Namun sebelum masuki pelajaran ke-14, kita sedikit mengulang pelajaran ke-13. Pelajaran ke-13 halaman 71. Ahadha kitabun, apakah ini kitab? Jadi mulai pada pelajaran 13 ini akan dikenalkan kata tanya a, yang artinya apakah. Mengenal kata tanya A. Ana akan membacakan sebagai bentuk pengulangan materi yang sebelumnya. Hada kitabun. Ahada kitabun. Naam. Hada kitabun. Hadihi مروحة أهذه مروحة نعم هذه مروحة ذلك قط أذلك قط نعم ذلك قط تلك حافلة أتلك حافلة نعم تلك حافلة هذا كتاب إني كتاب أهذا كتاب apakah ini kitab نعم هذا كتاب iya ini kitab هذه مروحة ini kipas angin أهذه مروحة apakah ini kipas angin Naam hadihi mirwahatun. Iya, ini kipas angin. Dzalika qittun. Itu kucing. Adzalika qittun. Apakah itu kucing? Naam dzalika qittun. Iya, itu kucing. Tilka hafilatun. Itu bis. Atilka hafilatun. Apakah itu bis? Naam tilka hafilatun iya itu bis. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah menerangkan bahwa kata tanya A yang artinya apakah bisa dijawab dengan naam atau la. Bisa dijawab dengan iya atau tidak. Atau bukan. Naam atau la. Nah, pada pelajaran ke-13 ini semua jawabannya menggunakan naam. Nah, kita akan masuki pelajaran ke-14. Masih berkaitan dengan kata tanya A. Apakah? Tetapi jawabannya dengan menggunakan la. Kita baca insyaAllah. pelajaran ke-14 halaman 77. Halaman 77. Taib, bismillah. Ad-darsu ar-rabi'asyar. Pelajaran 14. Ahadha kitabun, ahadha maktabun, ahadha maktabun. Apakah ini meja? Mengenal kata tanya A, artinya apakah. Hadha kursiyun, ini kursi. Ahadha maktabun, apakah ini meja? Jawabannya la, hadha kursiyun, bukan, ini kursi. Hadhihi battatun, ini bebek. Ahadhihi dajajatun, apakah ini ayam betina? La, hadhihi battatun, bukan, ini bebek. Dhalika mumarridun, itu perawat. Adhalika tabibun, apakah itu dokter? La, dhalika mumarridun, bukan, itu perawat. Tilka sa'atun, itu jam. Atilka mir'atun, apakah itu cermin? La, tilka sa'atun, bukan, itu jam. Taib, ini kata tanya A, apakah? Berarti sudah kita lewati ada ma, ada man, dan sekarang yang ketiga A. Ma, kata tanya yang artinya apa, digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal, seperti benda mati, hewan, dan yang semisalnya. Kemudian man, kata tanya yang artinya siapa, digunakan untuk menanyakan yang berakal. Kemudian yang ketiga A, apakah, artinya apakah. Ini bisa untuk berakal ataupun yang tidak berakal, yakni enggak ada kaitan dengan khusus untuk yang berakal, khusus untuk yang tidak berakal, semuanya bisa dengan menggunakan A, apakah. Baik, sebelum masuk latihan, kita dengarkan sebagian ikhwah yang ingin membaca. Dari Akhuna Abu Salman Subang, dibaca mulai dari hadha kursiyun, ahadha maktabun, sampai la hadhihi battatun. Tafadhal al-akh Abu Salman. Mantap. Bismillah. Hadha kursiyun, ahadha maktabun, la hadhihi battatun. Naam, ahsan. Walaupun terputus sinyalnya. Taib, al-akh Aslam, dari dhalika mumarridun sampai la tilka sa'atun. Tafadhal. Naam, Ustaz. Bismillah. Dhalika mumarridun, itu perawat. Adhalika tabibun, apakah itu dokter? La, dhalika mumarridun, bukan, itu perawat. Tilka sa'atun, itu jam. Atilka mir'atun, apakah itu cermin? La, tilka sa'atun, bukan, itu jam. Ahsan tabarakallahu fik. Al-akh Abu Saufa, diulang dari hadha kursiyun sampai la hadhihi battatun. Nah, Ustaz. Bismillah. Ad-darsur rabi asyara. Hadha kursiyun. Ini kursi. Ahadha maktabun. Apakah ini meja? La, hadha kursiyun. Bukan, ini kursi. Hadhihi battatun. Ini bebek. Ahadihi dajajatun, apakah ini ayam betina? La, hadihi batotun, bukan, ini bebek. Naam, Ustaz. Naam, ahsanta. Berikutnya, al-akh Abu Ja'far. Dhalika mumarridun sampai la tilka sa'atun. Naam, Ustaz. Dhalika mumarridun, itu perawat. Azalika tabibun, apakah itu dokter? La, zalika mumarribun, bukan, itu perawat. Tilka sa'atun, itu jam. Atilka mir'atun, apakah itu cermin? La, tilka sa'atun, bukan, itu jam. Naam, ahsan tabarakallahu fik. Taib. Berikutnya kita membaca ahadha syayun, halaman 78. Ahadha syayun, la hadha asirun. Adhalika muhandisun, la zalika mudirun. Ahadihi darrajatun, la hadihi sayyaratun. Atilka mir'at, atilka mirwahatun, la tilka sallajatun, tilka sallajatun. Taib. Al-akh Abu Abdullah Joko, empatnya dibaca. Ahada syayun. Bismillah. Ahada sayyun, la hada ashirun. Ahadhalika muhandisun, la dhalika mudhirun. Ahadihi darrajatun, la hadihi sayyaratun. Atilka mirwahatun, la tilka thallajatun. Naam, ahsant. Taib. Al-akh Abu Abdirrahman Apri, dibaca kembali. Ahada syayun. Bismillah. Ahadha syayun, la hadha asirun. Adhalika muhandisun, la dhalika mudirun. Ahadhihi darrajatun, la hadhihi sayyaratun. Atilka mirwahatun, la tilka sallajatun. Naam, ahsanta. Baik, langsung masuk pada latihan. Latihan 1. Menjawab sesuai dengan contoh. Ahada, ahada qalamun, la hada daftarun. La hada daftarun. Apakah ini pena? Bukan, ini buku tulis. Jadi sesuaikan dengan gambar yang ada di sampingnya. Ahadha baitun, apakah ini rumah? Dilihat, apakah ini rumah atau bukan? Taib. Al-akh Imam, nomor 1. Namun Ustaz. Ahadha baitun, la hadha tukanun. Naam. Ahadha baitun, la hadha dukkanun. Apakah ini rumah? Bukan, ini toko. Al-Akh Abu Hanif, nomor 2. Al-Hadihi nafidatun, la hadihi hijanatun. Naam. Ahadihi nafidatun. Ahadihi nafidatun. La hadihi khizanatun. Apakah ini jendela? Bukan. Ini lemari. Ahsanta. Al-Akh Abu Ahnaf. Nomor 3. Naam. Bismillah. Adhalika finjanun. La dhalika sahnun. Naam. Adhalika finjanun. La dhalika sahnun. Apakah itu cangkir? Bukan, itu piring. Al-Akh Abu Abu Aisyah Ferry, fadhol. Nah, Ustaz. Dhalika tabakhun. La dhalika sa'iqun. Naam. Adhalika tabakhun. La dhalika sa'iqun. Sa'iqun. Apakah itu tukang masak, koki? Bukan. Itu sopir. Nah, nomor 5. Al-Akh Randi, silakan. Oh, Ustaz, anda baru bergabung, Ustaz. Baru bergabung, tayyib. Berikutnya, Al-Akh Abu Salman, silakan. Nomor 5. Atilka migrotatun. La tilka hanafiyatun. Naam, ahsan. Atilka migrafatun. La tilka hanafiyatun. Naam. Baik, latihan kedua. Latihan 2, halaman 79. Langsung menjawab jawab pertanyaan sesuai dengan terjemahan yang ada di sampingnya. Ma hadza, langsung hadza ... Al-Akh Aslam, nomor 1. Naam, Ustaz. Ma hadza, hadza misbahun. Naam. Ma hadha, hadha misbahun. Al-Akh Abu Saufa, nomor 2. Naam, Ustaz. Ma tilka, tilka miqlatun. Naam, ma tilka, tilka miqlatun. Al-Akh Abu Ja'far, nomor 3. Man hadha, hadha jundun. Naam. Man hadha, hadha jundiyun. Hadha jundiyun. Naam. Man hadha, hadha jundiyun. Taib, ahsan. Nomor 4. Al-Akh Abu Abdullah Joko. Ahadihi sajaratun. Naam, hadihi sajaratun. Ahsan. Ahadihi syajaratun. Naam, hadihi syajaratun. Al-Akh Abu Abdurrahman Apri, nomor 5. Ahadha jamalun. La hadha himarun. Naam. Ahadha jamalun. La hadha himarun. Ahsantum. Baik. Latihan 3. Latihan 3 halaman 80. Latihan 3 halaman 80 disuruh mengisi titik-titik di bawah ini dengan menggunakan ma dzalika, man dzalika, adzalika. Jadi semuanya dengan isim isyarah dzalika, tetapi kata tanyanya yang berbeda. Yang pertama, ma dzalika atau man dzalika atau adzalika adzalika. Jadi man dzalika yang di bawah itu masih bersambung dengan isi kata tanya man. Man dzalika. Taib, al-akh imam nomor satu. Man dzalika? Dzalika muhandisun. Naam. Man dzalika? Dzalika muhandisun. Al-akh Abu Hanif nomor dua. Mandalika dalika jabalun. Ulangi, man atau ma? Madalika dalika jabalun. Naam, madalika, madalika, karena jabal tidak berakal. Ma dzalika? Dzalika jabalun. Dzalika jabalun. Ahsant. Al-akh Abu Ahnaf nomor 3. Naam. Adzalika miqassun? La, dzalika mushtun. Adzalika miqassun? La, dzalika mushtun. Al-akh Randi bisa mengikuti nomor 4. تفضل. أذلك أذلك سكينٌ. نعم ذلك سكينٌ. أذلك سكينٌ. نعم ذلك سكينٌ. طيب نمبر 5 الأخ أبو سلمان. نمبر Asirun nomor 5. Azalika asirun? La, zalika labanun. Ahsanta. Azalika asirun? La, zalika labanun. La, zalika labanun. Taib. Latihan menerjemahkan. Sekarang masuk latihan terjemah. Latihan 5 dan latihan 6. Al-akh Aslam nomor 1. Adzalika khayyatun la dzalika sa'ikun. Menurut anu lupa. Hah? Khayyat. Apa khayyat? Khayyatun tukang jahit. Apakah adzalika khayyatun? Apakah itu tukang jahit? La zalika sa'ikun. Bukan, itu apa sa'ikun? Supir. Undangan. Naam. Bukan. Itu sopir. Naam, ahsan. Adzalika khayyatun? Apakah itu penjahit? La dzalika sa'ikun. Bukan, itu sopir. Nomor 2, al-akh Abu Saufa. Naam, Ustaz. Ahadihi mil'aqatun? Apakah ini sendok? Naam, hadihi mil'aqatun. Ya, ini sendok. Naam, ahsant. Al-akh Abu Ja'far, nomor 3. Ahadha dikun? Apakah ini ayam jantan? La, hada kipun. Bukan, ini kucing. Naam, ahsant. Nomor 4, al-akh Abu Abdullah Joko. Ma hadhihi, apa ini? Hadhihi fakihatun, ini buah. Naam, ahsanta. Al-akh Abu Abdurrahman Apri, nomor 5. Sudah. man hadza, siapa ini? Hadza wazirun, ini menteri. Naam. Man hadza, hadza wazirun. Baik, latihan ke-6. Latihan ke-6, menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nomor 1, al-akh imam. Apakah ini susu? Ahadza labanun? Ya, ini susu. Naam, hadza labanun. Naam, ahsant. Ahadza labanun? Naam, hadza labanun. Al-akh Abu Hanif. Nomor 2. Apakah itu pisang? Idalika mauzun. Bukan, itu anggur. La dalika ibanun. Nginabun. Naam. Adalika mau, adalika mauzun la dhalika inabun. La dhalika inabun. Siapa? Al-Akh Abu Ahnaf. Silakan. Naam. Naam. Apakah itu pedagang? Bukan, itu tukang batu. Al-Dhalika tajirun. La dhalika hajjarun. Naam. Adhalika tajirun la dhalika hajjarun. Al-Akh Randi, nomor 4. Apa itu? Itu bantal. Ma tilka, tilka wisadatun. Naam. Ma tilka, tilka wisadatun. Terakhir, Al-Akh Abu Salman, nomor 5. Man hadza, hadza jundiyun. Naam. Siapa ini? Ini tentara. Ya. Man hadza, hadza jundiyun. Masya Allah. Selesai pelajaran ke-14. Insya Allah masih mudah dan masih bisa difahami. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuki pelajaran ke-15, kemudian dilanjut dengan pelajaran ke-16 pada pertemuan yang berikutnya. Jika sudah selesai pelajaran ke-16, berarti sudah selesai jilid yang kedua, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada jilid yang ketiga biidnillahi azza wajal. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.